Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita belajar membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang keutamaan zikir, dan yang akan kita angkat adalah keutamaan zikir di nomor 62 yang nanti berbicara tentang keutamaan orang yang berzikir adalah dia sebagai pemenang. Disebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Mufarridun, yaitu orang yang banyak berzikir, dan Nabi SAW mengatakan Sabaqal Mufarridun. Para Mufarridun, mereka telah mendahului, mereka telah menjadi pemenang. Baik, akan kita baca tentang keutamaan zikir yang ke-62. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ats-tsaniyatu was-sittun, keutamaan zikir yang ke-62. Anna ummal al-akhirati fi midmaris sibaq. Bahwa orang yang sedang bekerja untuk akhirat, orang yang beramal untuk akhirat, hakikatnya dia sedang melakukan perlombaan. وَذَّكِرُونَ هُمْ أَسْبَقُهُمْ فِي ذَلِكَ الْمِطْمَارِ. Sementara orang-orang yang banyak berzikir adalah mereka yang paling dahulu yang menjadi pemenang dalam arena perlombaan itu. وَلَكِنَّ الْقَطَرَ وَالْغُبَارَ يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ سَبَقِهِمْ. Namun karena banyak debu dan banyak kotoran, banyak debu, al-qatar wal-gubar, banyak debu yang berterbangan, yamna'u min ru'yati sabaqihim, menghalangi orang yang berada di belakang, sehingga enggak bisa melihat siapa yang berada di depan. Masya Allah, ini perumpamaan yang luar biasa. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kenapa kita yang mungkin menjadi orang yang jarang berzikir, yang malas dalam berzikir, malas dalam beribadah, tidak merasa kalau kita adalah berada dalam ketertinggalan. Kita kalah. Kita tidak merasa sedang tertinggal. Karena mungkin terlalu banyak debu yang ada di depan kita, sehingga kita nggak bisa melihat jarak yang jauh. Jarak pandangan kita jadi terbatas, enggak bisa kita lihat sesuatu yang berada di jauh. Fa idza injalal ghubaru wa kashafa ra'ahumun nas. Ketika debu-debu itu sudah hilang dan tersingkap sehingga jarak pandang mulai terang, ra'ahumun nas, banyak orang yang melihat mereka. Wa qad hazu qasabas sabaq, dan mereka sudah berada di ujung perlombaan sehingga dia sudah menjadi pemenang. Qala Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan. Beliau mendengar Umar Maula Ghafrah yaqul, pernah mengatakan, "Idzan kashafal ghita lin-nas yawmal qiyamah an thawabi a'malihim lam yaraw 'amalan afdala thawaban min adh-dhikri." Ketika tabir itu sudah tersingkap, tabir yang berada di hadapan manusia sudah tersingkap kelak di hari kiamat, an thawabi a'malihim, sehingga orang bisa mengetahui pahala dari amal mereka yang saat ini belum kelihatan. Lam yarau amalan afdala thawaban min adh-dhikr, maka dia tidak akan melihat ada amal yang lebih afdal pahalanya, mereka tidak akan melihat ada amal yang lebih afdal pahalanya dibandingkan amal zikir. Di saat itulah orang mulai merasa rugi, fayatahassaru 'inda dzalika awam. Maka ketika itu banyak orang yang merasa rugi. Fayaquluna. Lalu mereka berkomentar, ma kana syai'un awsaru aisaru 'alaina min adz-dzikr. Sungguh sesuatu yang seharusnya sangat mudah bagi kita untuk memperbanyak zikir, tapi kita tidak melakukannya. Tapi kita tertinggal sehingga tidak melakukannya. Maka nasyai'un aisaru 'alaina min adz-dzikr. Tidak ada sesuatu yang buat kita itu ringan selain berzikir. Karena modalnya hanya lisan. Dan mudah orang berzikir. Enggak perlu belajar serius. Lebih sulit orang belajar masak daripada belajar zikir. Lebih sulit orang menghafal aneka bumbu-bumbu daripada menghafal zikir. Kadang orang tidak bisa membedakan antara bawang dengan brambang. Fungsinya apa misalnya dalam dunia masakan. Orang kadang tidak bisa membedakan antara ketumbar dengan jinten. Ketika dimasak fungsinya apa masing-masing. Tapi untuk mengenal lafaz zikir mudah bagi seseorang. Untuk menghafalkan lafaz subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sangat mudah bagi seseorang. Wa qala Abu Hurairah meriwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru sabaqal mufarridun. Siru, teruslah melakukan perjalanan. Sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului. Qalu wa mal mufarridun. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mufarridun? Qala alladhina uhtiru fi dhikrillahi ta'ala, yada'u dhikru anhum awzarahum. Kemudian Nabi SAW bersabda, alladhina uhtiru fi dzikrillah. Yang dimaksud dengan al-mufarridun adalah orang-orang yang uhtiru fi dzikrillah. Uhtiru ay ya. Uhtiru bermakna kashafa aqluhu. Ya. Faqada aqluhu, orang yang akalnya hilang. Sehingga uhtiru maknanya adalah orang yang tenggelam dalam zikir. Sehingga sampai melupakan sesuatu yang berada di kanan kirinya. Saking sibuknya dia dengan berzikir. Alladzina uhtiru fi dzikrillah, yaitu orang yang tergila-gila dengan zikir kepada Allah. Saking senangnya dia dengan zikrullah. Yada'u dzikru anhum awzarahum, zikir itu mengukurkan dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Namun hadis ini dhaif. Terlebih di sana ada Yahya bin Abi Katsir. Kemudian ada keterangan At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib, dan kita sering menyebutkan bahwa ketika Tirmidzi menyebut hadis itu gharib, maka itu indikator dhaif. Wa ruwiya min wajhin ahsan min hadza, wa laysa fi qawlu yada'u dzikra anhum awzarahum. Dan diriwayatkan dengan jalur yang lebih sahih dari ini, namun tidak ada lafaz yada'u dzikru anhum awzarahum. Riwayat yang kedua ini disebutkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, bukan dalam sahihnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Tidak ada komentar dari Adz-Dzahabi. Wa dzakara Al-Bukhari annahu ashahhu min al-wajhi as-sabiq. Dan Bukhari menegaskan bahwa riwayat yang kedua ini lebih sahih dibandingkan riwayat yang tadi. Nah. Lalu apa yang dimaksud dengan uhtiru? Uhtiru bisyai'i wa fihi uli'u wa lazimuhu wa ja'aluhu da'bahum. Orang yang terbiasa selalu melazimi, selalu komitmen, dan dia jadikan sebagai kebiasaannya. Wa ja'aluhu da'bahum, dan dia jadikan sebagai kebiasaannya. Sehingga orang berzikir ini terus berzikir. Dalam sebagian lafaz hadis, al-mustahtaruna bidzikrillah, yaitu orang yang basah hidupnya dengan berzikir kepada Allah. Maknanya adalah orang-orang yang uli'u bihi. Orang-orang yang tenggelam dengan zikir. Ustuhtira fulanun bikada ay idha uli'a bihi. Seseorang disebut mengalami ihtar, artinya sampai hilang akal, maksudnya adalah ketika dia tenggelam dan menghabiskan waktunya di sana. Dan terdapat tafsir yang lain, bahasanya uhtiru fi zikrillah, ay kaburu wahalaka akranuhum wahum fi zikrillah. Orang yang kaburu, ya, wallahu alam, mungkin bimakna tumbuh besar, ya. Wahalaka akranuhum, sementara kawan-kawannya sudah tersingkir. Wahum fi zikrillah, sementara dia tetap komitmen dengan banyak berzikir kepada Allah. Yuqalu ahtar rajulu fahuwa muhtir. Ada pernyataan ahtar rajul idza asqata fi kalamihi minal kibar. Orang sudah mengalami ihtar ketika bicaranya sudah enggak jelas karena sudah tua. Wal hitru as-saqatu minal kalam. Sehingga di sini al-hitr maknanya adalah pembicaraan yang sudah enggak jelas. Ka'annahu baqiya fi dzikrillah ta'ala hatta kharifa wa ankara aqluhu. Seolah-olah dia selalu bertahan dalam zikrullah sampai dia suaranya jadi enggak jelas. Sehingga diingkari oleh akalnya. Wal hitru al-batil aydan. Baik, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah membahas makna ihtar dari beberapa sudut bahasa. Bisa dimaknai A, dimaknai B, dimaknai C, dan seterusnya. Kemudian dikait-kaitkan dengan lafadz hadis bahwa yang dimaksud dengan al-mufarridun adalah al-mustahtaruna bidzikrillah. Orang yang tenggelam dengan berzikir kepada Allah. Kemudian al-hitar juga bisa bermakna al-batil. Rajulun mustahtar idza kana kathura kathirul abatil. Idza kana kathirul abatil. Disebut sebagai orang yang mengalami al-hitar jika dia banyak kebatilannya. Dalam hadis Ibnu Umar, beliau pernah berdoa, a'udzu billahi an akuna minal mustahtarin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi al-mustahtarin. Dan yang dimaksud adalah orang yang banyak kesalahannya. Orang yang banyak kebatilannya. Kesimpulannya di sini bahwasanya lafaz al-istihtar artinya adalah al-ikthar minasyai. Memperbanyak melakukan sesuatu. Wal-wulu bihi. Tenggelam di dalamnya. Hakkan kana au batilan, baik dalam kebenaran maupun dalam kebatilan. Wa ghalafa fi urfin nas istimaluhu alal mubtil. Meskipun ma'ruf dalam kebiasaan masyarakat menggunakan istilah ini untuk menyebut orang yang banyak melakukan kebatilan. Hatta idza qila fulanun mustahtar la yufhamu illa al-batil. Sehingga sampai ada istilah ulan mustahtar, enggak ada pemahaman yang lain kecuali untuk konotasi kebatilan. Tayyib. Dan intinya kembali kepada tadi, ya, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah disebut oleh Nabi SAW sebagai al-mufarridun. Sehingga tafsir dari athar ini di bagian dalam athar yang lain adalah aktsiru dzikrallahi ta'ala hatta yuqal majnun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai kau disebut orang gila. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai kau disebut orang gila. Dan ini sudah pernah kita bahas, ya. Ya, meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih ke keutamaan zikir yang berikutnya. Ats-tsalitsatu wassittun. Keutamaan zikir yang ke-63. Anna dzikra sababun litasdiqir rabbi azza wa jalla 'abdahu. Dzikir merupakan sebab Allah Ta'ala menilai jujur hambanya. Karena kita mengaku beriman. Kita mengaku cinta Allah. Kita mengaku sebagai orang yang baik. Dan namanya pengakuan butuh bukti. Namanya pengakuan butuh bukti. Maka zikir bisa menjadi sebab Allah menilai benar pengakuan kita, pengakuan hambanya. Fa innahu khabarun 'anillah bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Karena zikir itu hakikatnya adalah menceritakan tentang Allah dengan sifat-sifat sempurnanya dan keagungannya. Fa idza akhbara bihal 'abdu saddaqahu rabbu. Jadi kita baca dulu ya. Ketika seorang hamba itu berzikir, berarti hakikatnya dia sedang apa? Memberitakan tentang Allah. Ketika seorang hamba itu berzikir, hakikatnya dia memberitakan tentang Allah. Maka ketika dia memberitakan tentang Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, Allah akan membenarkannya. Karena memang Allah seperti itu realitanya. وَمَنْ صَدَّقَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُخْشَرْ مَعَ الْكَذِبِينَ. Dan siapa yang Allah benarkan, maka dia tidak akan dibangkitkan bersama para pendusta. Dia tidak akan dikumpulkan bersama para pendusta. وَرُجِيَ لَهُ أَيُخْشَرَ مَعَ الصَّدِقِينَ. Dan diharapkan dia bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, para siddiqun. Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Aghar Abu Muslim bahwa beliau menyaksikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan persaksiannya yang pernah melihat atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, saya bersaksi demi Allah, saya mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahwa beliau bersabda, إِذَا قَالَ الْعَبْدُ, apabila seorang hamba mengucapkan, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Apabila seorang hamba mengucapkan, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Hamba mengucapkan kalimat ini. Misalnya si A mengucapkan kalimat, La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Ini kan menginformasikan tentang Allah. Dia memberitakan tentang Allah. Dan memang realitanya demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan realitanya Allah Maha Besar. Maka Allah Ta'ala merespon, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Sadaqa abdi, benar apa yang dinyatakan oleh hambaku ini. Benar apa yang dinyatakan oleh hambaku ini. La ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan aku yang paling besar. Sehingga direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan orang ini dibenarkan. Ucapan orang ini dibenarkan. Satu zikir Allah membenarkan. Dua zikir Allah benarkan. Bagaimana kalau ribuan dikir? Bagaimana kalau sampai jutaan dikir? Dia jutaan kali dibenarkan oleh Allah. Maka ketika dia sering dibenarkan oleh Allah ucapannya, punya ada harapan dia tidak dikumpulkan bersama orang-orang pendusta, tapi ada harapan dia dikumpulkan ma'as-sadiqin bersama orang-orang yang jujur. Masya Allah. Baru kali ini saya mendapatkan keterangan seperti ini. Meskipun sudah lama, hadis ini kami baca, yaitu hadis yang menceritakan tentang dialog seorang hamba dengan Allah pada saat dia berzikir. Terutama ketika hamba itu sedang sakit, karena doa ini saya cantumkan di buku saya, Untukmu yang sedang sakit. Terjadi dialog antara seorang hamba dengan Rabbnya saat dia berzikir. Sehingga orang yang sakit dianjurkan untuk memperbanyak membaca zikir-zikir yang ringan. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapannya direspon oleh Allah. Wa idza qala, dan ketika sang hamba mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Qala, maka Allah berfirman, sadaqa abdi, benar apa yang diucapkan oleh hambaku. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku semata. Dan ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah merespon, benar apa yang diucapkan hambaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Wala syarikali, dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, dan apabila sang hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, hanya miliknya segala kerajaan dan segala pujian. Qala, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar yang diucapkan oleh hambaku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Liyal mulku wa liyal hamdu, hanya milikku segala kerajaan dan hanya milikku segala puji. Dan seterusnya sampai akhir zikir. La ilaha illallah. Selalu la ilaha illallah dikasih potongan zikir yang lain. La ilaha illallahu wahdah. La ilaha illallahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian, qala Abu Ishaq. Kata Abu Ishaq, yaitu perawi hadis ini ya. Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Aghar bin Abi Muslim. Kata Abu Ishaq, thumma qala Al-Agharru syai'an lam afhamhu. Kemudian Al-Aghar menyampaikan sesuatu yang aku tidak pahami. Qultu li Abi Ja'far. Maka aku bertanya kepada Abu Ja'far. Ma qala, apa yang diucapkan oleh Al-Aghar? Saya kok enggak paham. Qala, kata Abu Ja'far, Nabi SAW bersabda, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun nar. Siapa yang mengucapkan kalimat ini sebelum kematiannya, dia tidak akan tersentuh neraka. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah. Dan kata Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib, mengisyaratkan hadis ini dhaif. Kemudian juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar bin Abi Muslim, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dengan redaksi seperti di atas. Walam yarfa'hu Syu'bah. Namun di sini Syu'bah tidak menyebut itu sabda Nabi SAW. Wa'allahu bimithli dhalikan Nasa'i, dan keterangan hal yang semisal juga disebutkan oleh An-Nasa'i. Namun hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan kata Adz-Dzahabi, menurut Syu'bah ini mauquf. Berarti hanya perkataan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Namun dikomentari di sini, wa mithlu hadza mimma la yuqalu birra'yi. Keterangan semacam ini tidak mungkin berangkat dari logika. Sehingga enggak mungkin kalau ini sahih dari Abu Hurairah dan sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Karena apakah hadis itu sabda Nabi SAW? Ulama khilaf. Ada yang menilai bukan sabda Nabi, dhaif kalau disebut sabda Nabi. Riwayat yang menyebutkan itu sabda Nabi adalah riwayat yang gharib, yang dhaif. Sedangkan riwayat yang menyebutkan itu keterangan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri lebih sahih. Namun, meskipun itu keterangan Abu Hurairah dan Abu Sa'id, dua sahabat, semacam ini tidak mungkin berangkat dari logika. Falahu hukmu raf'i, sehingga hadis ini berstatus marfu. Artinya, sabda Nabi SAW, meskipun ini dinyatakan oleh sahabat. Wallahu a'lam. Liyal mulku walil hamdu. Coba kita cek di sini ya. Nah, di sini ada keterangan dari Syekh Albani yang barangkali lebih menenangkan bahwa hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, kemudian diteliti oleh Syekh Albani dan dicantumkan dalam Sahih Ibnu Majah, sehingga kesimpulan hukum dari hadis ini adalah hadis yang sahih di sini ya. Khulasatu hukmil muhaddits, kesimpulan dari para ahli hadis, status hadisnya sahih. Nilai keutamaannya adalah di bagian akhir. Siapa yang membaca kalimat ini, inda mautihi, menjelang kematiannya. Maka saya sebutkan di buku saya, untukmu yang sedang sakit agar dijadikan sebagai zikir bagi mereka yang sakit, yang mungkin sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Dan orang yang sakit itu mendekati kematian. Maka saat dia membaca zikir semacam ini dan dia meninggal setelah itu, maka lam tamassahu annar, tidak akan tersentuh neraka. Juga disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga dinilai sahih oleh Syekh Albani. Ya. Wallahu a'lam. Baik, pelajaran berharga yang tadi kita dapatkan adalah penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau menjelaskan seperti ini, bahwa hakikat dari zikir adalah memberitakan tentang Allah. Memberitakan tentang Allah. Dengan menyebutkan apa? Sifat-sifat keagungannya. Sifat-sifat keagungannya. Baik. Dengan menyebutkan sifat-sifat keagungannya, kemuliaannya. Karena memberitakan tentang Allah, itu ada yang benar, ada yang salah. Orang musyrikin memberitakan tentang Allah dan dia salah. Allah itu seperti ini, Allah seperti ini, dan dia salah. Ada salah satu pernyataan orang musyrikin yang dia nyatakan, Allah yang nyuruh kami seperti ini. Lalu diingkari oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan tindakan yang jorok. Apa itu? Tawaf di Ka'bah telanjang. Tawaf di Ka'bah dalam posisi telanjang. Qalu, mereka mengatakan, wajadna aba alaiha aba'ana, nenek moyang kami dari dulu melakukan seperti ini. Lalu dia mengatakan, wallahu amarona bihada, wallahu amarona biha, dan Allah yang nyuruh kami seperti ini. Sehingga orang musyrikin mengklaim tawaf telanjang di Ka'bah itu perintah Allah. Qul, katakanlah Muhammad, inna Allah la ya'muru bil fahsya, ngawur kalian. Allah tidak pernah menyuruh orang untuk bertindak jorok kayak gini. Masa tawaf telanjang? Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk melakukan al-fahsya, perbuatan kekejian. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian bicara tentang Allah yang tidak kalian ketahui? Enggak punya bukti kok ngomong kayak gitu. Allah bilang seperti ini, Allah bilang seperti ini. Mana Allah ngomong kayak gitu? Mana Allah berfirman seperti itu? Enggak punya bukti dia. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan ini termasuk pelanggaran besar ya. Sehingga dilarang oleh Allah Ta'ala dengan larangan keras, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian berbicara atas nama Allah yang tidak kalian miliki ilmunya. Kalian tidak memiliki dasar tentangnya. Enggak ada dalilnya. Wa antaqulu 'alallah. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu menyuruh kalian untuk berbuat keji dan mungkar. Dan kalian berbicara atas nama Allah, ma la ta'lamun, yang tidak kalian tahu ketahui ilmunya, enggak punya landasan. Juga seperti di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahisha ma dhahara minha, tindakan jorok yang zahir maupun yang tidak zahir, yang batin. Ma dhahara minha wa ma batin, yang zahir maupun yang tidak zahir. Dan seterusnya, dan di bagian akhir ayat, dan Allah melarang kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Dan berzikir itu berbicara tentang Allah, menyebutkan sifat-sifat keagungannya. Pakai ilmu atau tidak ini? Pakai ilmu. Kenapa, Pak? Karena memang Allah demikian sifatnya. Sehingga saat kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Memang benar segala puji milik Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Benar, Allah Maha Besar. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, memang benar La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Demikian pula ketika kita mengucapkan Subhanallah, memang benar Allah itu Maha Suci dari segala bentuk kekurangan dan kesalahan. Dan seterusnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Benar, Allah la ilaha illa huwa, dan dia al-hayyul qayyum. Sehingga orang yang memberitakan tentang Allah, orang yang bercerita tentang Allah, berbicara tentang Allah, orang yang berbicara tentang Allah, ada yang bentuknya zikir, ini berbicara tentang Allah, dan ini pasti benar. Ini pasti benar. Ada yang bentuknya apa? Ucapan keseharian. Nah, ini berpeluang benar, berpeluang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Maka yang seperti ini perlu diwaspadai, jangan sampai salah. Dan Allah sebut, berbicara tanpa Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu pasti salah. Orang mengatakan Allah itu begini, Allah begini, Allah begini, itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena itu dalam ucapan keseharian, pastikan kalau berbicara tentang Allah harus benar. Ya. Misalnya, seringkali ini jadikan alasan. Jenggotnya dicukur sampai bersih, klimis, licin. Pak Ustadz, Allah kan mencintai kebersihan. Maka ini saya bersihkan semuanya agar saya dicintai oleh Allah. Anda berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana Anda tahu kalau Allah cinta sama model kayak gini kan? Klimis, licin. Loh katanya Allah mencintai kebersihan. Tayyip, itu contoh dalam ucapan keseharian. Dan sering kita jumpai seperti itu. Ada orang misalnya, rajin bekerja ya. Sampai dia habiskan waktunya untuk bekerja. Allah kan mencintai orang yang rajin bekerja. Nah, sehingga saya rajin bekerja seperti ini biar dapat duit banyak agar dicintai oleh Allah. Dari mana Anda tahu seperti itu? Dan sering sekali masyarakat awam itu mengklaim Allah seperti ini, Allah seperti ini, sementara mereka nggak punya dasar. Nah. Baik, kita kembali ke sini. Maka kalau kita ingin setiap pembicaraan kita tentang Allah selalu bernilai benar, selalu bernilai benar, jalan satu-satunya adalah zikir. Jalan satu-satunya adalah zikir. Sehingga setiap orang melakukan zikrullah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, hakikatnya dia sedang berbicara tentang Allah yang itu berisi sifat nama dan sifat Allah, kemuliaan Allah, dan itu pasti benar. Kalau terlalu sering seperti itu, kita akan terus dibenarkan oleh Allah dan kita akan menjadi orang yang ma'as-sadiqin bersama orang-orang yang jujur, orang yang benar ketika berbicara. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa kunu ma'as-sadiqin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ada di surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Nah, selanjutnya kita akan baca keutamaan zikir yang ke-64. As-sittun, ar-rabi'atu was-sittun. Keutamaan zikir yang ke-64. Anna duwaral jannati tubna bidzikri. Bahwa bangunan-bangunan surga, ad-duwar itu bentuk jamak dari kata dar. Bahwa bangunan-bangunan surga itu dibangun dengan zikir. Apabila orang yang berzikir itu menghentikan zikirnya, amsaka, dia menghentikan zikirnya, amsakatil malaikatu anil bina, maka malaikat akan berhenti membangun. Fa idza akhadha fi dzikri akhadhu fil bina, ketika masyarakat mulai berzikir lagi, maka malaikat membangun. Ini pernyataan Ibnu Qayyim dan beliau sebutkan keterangan di bawahnya. Diriwayatkan, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya. Kitab Ibnu Abi Dunya adalah kitab Adz-Dzikr. Lam yutba hatta al-an. Dan kitab ini belum pernah tercetak sampai saat ini. Walam ara man asyara ila syai'in min nusakhi al-khatiyah. Dan aku tidak pernah melihat ada seorang ulama pun yang menyebutkan tentang adanya naskah tertulis tangan. Tapi di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya dari Hakim bin Muhammad Al-Akhnasi. Qala, beliau mengatakan, balagani, sampai sebuah riwayat kepadaku, anna duwaral jannati tubna bidzikr, bahwa bangunan surga itu dibangun dengan zikir. Fa idza umsika anil zikri amsaku anil bina. Ketika orang itu berhenti zikir, maka mereka berhenti membangun, yaitu para malaikat. Fa yuqalu lahum fa yaquluna hatta ta'tiyana nafaqatan. Fayuqalu lahum fayaqulun. Maka para malaikat itu mengatakan, loh, kenapa kalian kok enggak lanjut bangun? Mereka mengatakan, hatta ta'tiyana nafaqatan. Sampai kalian ngasih nafkah. Kalian keluarkan modalnya, biayanya, yaitu dengan berzikir. Dan di sini tidak ada keterangan selain itu ya. Jadi apakah ini riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak, kita tidak tahu. Dan disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 7 kali, bunyalahu burjun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya burjun fil jannah. Ya, akan dibangunkan abroj. Burjun mufrad jamaknya abroj. Abroj zam-zam, tower ya. Akan dibangunkan tower untuknya. Zam-zam tower. Sebutan Grand Zam-zam yang ada di depan Masjidil Haram itu abroj zam-zam. Zam-zam tower. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim sebanyak 7 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka akan dibangunkan untuknya sebuah tower di surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir mauquf, berarti sampai perkataan Abu Hurairah saja, namun sanadnya dhaif. Sebagaimana bangunan surga dibangun dengan zikir. Faghirasu bustaniha bidzikir. Maka demikian pula tanaman yang ada di kebun surga, tanaman yang ada di kebun surga itu juga ditanam dengan zikir. Sebagaimana dalam hadis yang lewat dari Nabi SAW, dari Ibrahim, beliau bercerita tentang Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Annal jannata tayyibatut turbah. Surga itu tanahnya bagus. Adbatul ma, airnya segar. Wa annaha ki'an, dan tanahnya ki'an. Subur untuk ditanami. Wa anna ghirasaha, dan untuk menanami surga, untuk menanam di tanaman di surga, yang ditanam adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadisnya sudah ini ya. Lihat di halaman 110. Coba kita menuju halaman 110. Nah. Di halaman 110 enggak di ini halaman 110 tapi enggak ada ya. Dan seingat saya hadis ini ma'ruf, hadis yang sahih. Wallahu a'lam, mungkin beliau keliru dalam menyebutkan halaman. Kita kembali ke halaman tadi 192. Fadzikru ghirasuha wa bina'uha, maka zikir adalah bibit untuk tanaman di yang ditanam di surga dan yang dibangun di surga. Sehingga bangunan surga dibangun dengan zikir, tanaman surga ditanam dengan zikir. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya. Oh ini 101 bukan 110 tadi ya. Ke 101, afwan. Nah ini ya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan sebelumnya ini hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, di sini footnote nomor 1 diriwayatkan oleh Tirmidzi, At-Tabrani, dan seterusnya, dan hadis ini nilainya hasan dengan banyaknya syawahid. Dan ini juga hadis yang ma'ruf. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Dan hadisnya hasan sahih. Alhamdulillah. Selanjutnya, keutamaan zikir, atau di sini Nabi SAW bersabda, disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min ghirasil jannah." Perbanyaklah untuk menanam pohon di surga. Qalu ya Rasulullah, "Wa ma ghirasuha?" Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya menanam pohon di surga?" Qala, "Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah." Ucapan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Diriatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jalur Ibn Abi Dunya, Tabrani, sanadnya dhaif. Baik. Kesimpulannya hadis ini dhaif ya. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya yang akan kita baca adalah keutamaan zikir yang ke-65, bahwa zikir akan menjadi penghalang antara hamba dengan neraka. Zikir penghalang antara hamba dengan neraka. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khairan Ustaz, atas ilmu yang sudah disampaikan, saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Barakallahu fikum Ustaz. Sering terbetik di hati saya sesuatu hal, dan saya menjadi orang yang suka berhati-hati. Orang yang tidak kenal saya sering mencap saya sebagai orang yang suka suudzon. Padahal saya merasa feeling saya kadang itu sering benar. Apakah ini termasuk pertanda pembenaran yang diberikan oleh Allah? Bagaimana sebaiknya saya mensikapi hal semacam ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Sering terbetik sesuatu dalam hatinya. Kurang bisa memahami yang dimaksud gimana? Apakah maksud beliau menilai orang lain atau gimana? Coba tadi diulang di bagian depan pertanyaan. Ya, sebentar, saya bacakan kembali. Sering terbetik di hati saya akan sesuatu hal, dan saya menjadi orang yang suka berhati-hati. Orang yang tidak kenal saya sering mencap saya sebagai orang yang suka suudzon. Padahal saya merasa feeling saya tersebut sering benar. Apakah ini termasuk tanda pembenaran yang diberikan oleh Allah? Bagaimana sebaiknya saya mensikapi hal semacam ini, Ustaz? Mungkin seperti Bushro begitu ya, Ustaz? Ya, jazakumullah khairan. Nah, memang terkadang ada orang yang diberi oleh Allah ilham. Dan di antara sahabat yang diberi oleh Allah ilham, dinyatakan oleh Nabi SAW adalah Umar. Beliau dikenal sebagai muhdats, orang yang mendapatkan ilham. Dan ilham di situ bentuknya adalah semangat untuk melakukan sesuatu, atau dia berusaha untuk menghindari sesuatu sebelum efek sampingnya kelihatan. Semangat untuk melakukan sesuatu sebelum pengaruh baiknya kelihatan, dan dia menghindari sesuatu sebelum dampak buruknya kelihatan. Termasuk di antaranya, terkadang dia menyampaikan sesuatu, lalu turun ayat Al-Quran yang membenarkan ucapannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 ayat Al-Quran yang turun, yang itu sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Di antaranya ya, ketika Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar beda pendapat. Ini tawaran perang Badar. Tawanan perang Badar mau diapain? Nabi SAW dan Abu Bakar, Nabi mengusulkan Nabi menyampaikan, kita bebaskan saja. Barangkali mereka nanti, karena ini baru pertama kali, mereka akan terketuk hatinya untuk masuk Islam. Abu Bakar setuju dengan itu, dan Umar gak setuju. Kita habisi saja semuanya. Dibunuh semuanya. Sudah, forum selesai, mereka berpisah. Lalu Allah Ta'ala turunkan firman-Nya yang itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar. Dan Rasulullah SAW serta Abu Bakar menangis. Ketika Umar datang, beliau penasaran. Ma abkikuma, apa yang menyebabkan kalian berdua menangis? Apa yang menyebabkan kalian berdua menangis? Ma abkakuma. Lalu mereka mengatakan, wahai Umar, andaikan Allah Ta'ala menurunkan azab disebabkan karena kesalahan seorang hamba, maka tidak ada yang selamat kecuali kamu. Loh, kenapa? Karena kemudian disampaikan, Allah Ta'ala membenarkan apa yang dinyatakan oleh Umar dan melarang Nabi-Nya SAW untuk membebaskan tawanan. Nah, itu contoh bentuk ilham yang Allah berikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Cuman untuk di zaman sekarang, kita kan tidak tahu ya, apakah itu ilham ataukah tidak. Karena standar pembenarannya kita tidak tahu. Selain ya, takdir yang baru kita ketahui setelahnya. Sehingga kadang orang punya firasat. Feeling saya kok gak baik ya. Sebaiknya kamu gak usah berangkat. Dia punya firasat kayak gitu. Memang bisa jadi firasat itu disematkan pada sebagian hamba. Lalu dia punya feeling gak baik. Akhirnya dia melarang orang untuk berangkat. Bapak gak usah berangkat, feeling saya kok gak baik ya. Bapak gak usah berangkat. Melarang suaminya untuk berangkat. Tapi suaminya tetap berangkat. Saat suaminya berangkat, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Feeling dia sesuai dengan kejadian setelahnya. Kadang orang mengalami situasi seperti itu. Nah, apakah semacam ini masuk dalam kategori Allah membenarkan dia? Kita tidak berani mengatakan demikian. Namun, ya, selama feeling itu terjadi bukan disebabkan karena tiarah, silahkan dipakai. Selama feeling itu bukan disebabkan karena tiara. Tapi kalau tiara tidak boleh ya. Misalnya mau berangkat, tiba-tiba lihat cicak jatuh. Wah, ini tanda nggak baik ini. Cicak jatuh nih. Dah, jangan berangkat. Ini tiara, tidak boleh. Atau ketika dia mau berangkat, loh, ini kok tanggal Selasa, Kliwon, tanggal Rolas. Rolas, Kliwon, Selasa. Dihitung. Oh, 37 gunggung. Totalnya 37. Oh, ini angka sial. Tidak boleh. Kalau modelnya kayak gini, tidak boleh diikuti. Nabi SAW melarangnya. Wa tiaratu syirkun, dan tiara hukumnya kesyirikan. Namun kalau itu berangkat dari firasat yang kurang bagus, dan Anda misalnya melihat indikator cuaca atau apa yang nampaknya kurang bagus kalau melanjutkan agenda ini, tidak masalah Anda sampaikan itu. Meskipun kita tidak bisa mengatakan kalau ini adalah pembenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu di bagian akhirnya. Wallahu a'lam. Baik. Yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya. Saya belakangan ini terkena was-was yang sangat memberatkan pikiran saya. Saya berusaha melawannya, tetapi ketika sholat pikiran itu terus muncul. Apakah saya telah melakukan kekufuran atau tidak sehingga tiba-tiba ada pikiran untuk menganggapnya telah melakukan kekufuran saja dan harus mengulang syahadat agar mantap. Tetapi ketika itu langsung muncul benak saya menolak dan benci pikiran itu karena saya yakin saya muslim. Saya sangat takut Ustadz sampai saya keringatan dan badan saya gemetaran. Mengingat ada fatwa yang mengatakan seseorang jika berniat untuk murtad maka seketika itu dia murtad. Apakah ini adalah was-was ataukah terhitung saya telah berniat Ustadz? Saya sangat takut. Syukran jazakallahu khairan. Saya sarankan Anda baca ini ya. Ada satu artikel yang saya tulis sudah cukup lama. Judulnya Cara Melawan Bisikan Setan Dalam Hati. Yang ini di-upload di konsultasisyariah.com. Nanti Ibu bisa baca artikel ini. Semoga bisa mengobati penyakit was-was yang Ibu alami. Dan saya cantumkan di sini keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, وَكَثِيرٌ مَا تَعْرِضُ لِلْمُؤْمِنْ شُعْبَةٌ مِنْ شُعْبِ النِّفَقِ. Seringkali muncul dalam diri seorang mukmin salah satu di antara cabang kemunafikan. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Kemudian Allah menerima taubatnya. وَقَدْ يَرَ عَلَىٰ قَلْبِهِ بَعْضَ مَا يُجِبُ النِّفَقِ فَيَدْفَعُهُ اللَّهُ عَنْهُ. Dan terkadang dalam hatinya tiba-tiba muncul bisikan kemunafikan. Lalu Allah menghindarkannya darinya. Wal mu'min, di sini kalimatnya, yubtala biwaswasati syaitan. Dan seorang mukmin diuji dengan waswas setan. Waswas kekufuran. Allati yudayiku biha sadrah, yang itu menyempitkan hatinya. Dan memang itu godaan setan. Biar Anda jadi bingung, jadi resah, Anda merasa hati itu sempit rasanya. Sehingga akhirnya ketika sibuk mikir kayak gitu, Anda tidak akan produktif lagi. Anda akan menjadi seorang mukmin yang tidak produktif. Lebih sibuk memikirkan yang sebenarnya itu hanyalah khayalan. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan riwayat dari para sahabat. Kama qala as-sahabah, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, in ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhiru minas sama'i lal ardi ahabbu ilaih. Min ayyukallimahu bihi. Ya Rasulullah, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran dalam diri kami. Andaikan kami dijatuhkan dari langit sampai ke bumi, itu lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu. Mereka enggak berani untuk mengucapkannya. Apa lintasan pikiran yang ada dalam hatimu? Saya lebih milih dijatuhkan dari langit daripada saya mengucapkannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paham, sehingga beliau enggak tanya. Dalam hatimu kau mikir apa? Beliau enggak tanya. Beliau tahu, oh paling juga seperti itu. Faqal, lalu beliau jawab, dzaka sharihul iman. Itu bukti adanya iman dalam hatimu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Itu bukti ada iman dalam hatimu. Sehingga karena kita punya iman, maka iblis dan setan berusaha untuk mengganggu gerogoti itu. Untuk membuat keraguan, pendangkalan, keyakinan dengan cara was-was. Artinya, husulu hadzal waswas, adanya was-was semacam ini, ma'ahadzil karoha, sementara Anda enggak suka. Anda sudah berusaha untuk menolaknya, tapi kadang kembali muncul. Wadaf'uhu anil qalbi, dan dia berusaha untuk menjauhkannya dari hati. Wahuwa min sarihil iman, itu adalah bukti adanya iman. Iblis mencoba untuk merusak itu, tapi hanya sanggup sampai pada tingkatan was-was. Kemudian ulama sepakat bahwa ini bukan kekufuran. Maka Anda tidak terhitung berniat murtad. Tidak, speser pun tidak. Anda tidak punya niatan murtad, Anda tidak ada keinginan untuk kafir, tidak. Jangan-jangan saya sudah murtad. Katanya kalau punya niat untuk murtad, maka orang jadi murtad seketika itu. Oh, enggak. Untuk Anda enggak. Ya. Dan Anda enggak perlu cari-cari, ini sudah murtad belum? Enggak perlu cari-cari seperti itu. Anda tidak murtad. Saya yakinkan Anda tidak murtad. Anda Muslim, mukmin. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Al-Adhkar. Al-Khawatir wa hadithun nafsi idha lam yastaqirra wa yastamirra alaihi sahibuhu. Fama'ufun anhu. Lintasan pikiran dan bisikan hati, jika tidak mengendap dan tidak keterusan berada dalam diri pelakunya, ma'fu'un anhu, dimaafkan dengan sepakat ulama. Li'annahu lakhtiyara lahu fi wuku'ihi, wala tariqalahu ilal infika'i anhu. Karena munculnya kejadian semacam ini di luar pilihan darinya. Dia enggak sengaja kok melakukan itu. Dan tidak ada celah baginya untuk menghindarinya. Karena kadang muncul lagi, hilang, muncul lagi. An-Nawawi melanjutkan, wa hadza huwal muradu bima tsabata fis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaksud dengan pernyataan yang disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni umatku apa yang menjadi lintasan batinnya selama belum dia ucapkan atau belum dia lakukan. Qala al-ulama, kata ulama, al-muradu bihi al-khawatir allati la tastaqir. Dan maksudnya adalah lintasan batin yang tidak mengenap. Yang tidak mengendap. Maksudnya adalah lintasan pikiran yang tidak menetap dalam hati. Baik. Kemudian kata Nawawi, para ulama mengatakan, wasawaun kana dhalikal khatir ghibatan au kufran au ghairaha. Baik bisikan itu berupa ghibah atau kekufuran atau yang lainnya. Siapa yang terlintas dalam hatinya kekufuran dan hanya sebatas lintasan tanpa sengaja muncul, kemudian segera dia berusaha untuk dia hilangkan, maka dia tidak kafir dan tidak dinilai bersalah sedikit pun. Wala syai'a alaih. Dia tidak berdosa. Masyaallah. Ini Al-Adhkar An-Nawawi. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini saya sebutkan ya. Ada kalimat, ada pertama, jangan dipraktekkan, jangan diucapkan. Ya. Sehingga kayaknya kok seolah-olah saya sudah kafir ya. Apakah saya harus mengulangi syahadat? Mohon maaf, ada sebagian orang yang dia itu bingung seperti ini, was-was ini sampai parah. Pak Ustadz, saya kemarin tegaskan, saya murtad. Nah, daripada was-was, saya itu bingung ini. Murtad enggak ya murtad? Udah lah, saya murtad aja sekalian, terus saya syahadat ulang. Masya Allah Pak, bahaya kalau kayak gitu Pak. Was-was murtad jangan diamalkan. Jangan dipraktekkan, bahaya. Sehingga jangan diucapkan. Kemudian yang kedua, segera minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan akan mendatangi kalian. Fayaqulu, lalu dia membisikkan, man khalaqa kadza. Yang menciptakan ayam siapa? Allah. Ya. Ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan? Sampai puncaknya, man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Allah? Fa idza balaghahu, kalau dia sudah sampai pada titik ini, falyasta'idz billahi walyantahi. Kalau sudah sampai pada titik ini, udah mulai ngawur, langsung ucapkan na'udzubillahi minasyaitonir rajim walyantahi, terus hentikan. Jangan dilanjut. Nah, seringkali seperti ini terjadi pada orang yang mikir masalah takdir namun kebablasan. Mikir masalah takdir tapi dia kebablasan sampai akhirnya dia ya ngawur. Maka ucapkan a'udzubillah. Kenapa sih Allah menciptakan ini? Ini kan bukti gak adil loh kayak gini nih. Masa seperti ini? Kalau udah sampai seperti itu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti. Jangan lanjut. Karena masalah takdir seperti ini kadang orang bingung ya. Ini kenapa jadi muslim ini jadi kafir? Kenapa ada setan? Kenapa ada ini? Dan seterusnya. Terus, yang ketiga, jangan digubris. Paling penting ini, kuncinya ini ya. Anda akan sembuh dari penyakit was-was dengan satu kata. Jangan digubris. Tapi Pak Ustadz, selama masih bertanya berarti masih gubris. Belum sembuh. Nah, saya adanya, oh selama masih bertanya tapi berarti belum sembuh. Terus gimana? Jangan usah bertanya. Sudah nggak pakai terus lagi. Ya sudah, saya berhenti. Alhamdulillah. Tapi, terus gimana Pak Ustadz? Duh, masih tapi. Nggak pakai tapi ini. Jangan digubris tanpa tapi. Karena ini senjata yang paling ampuh untuk melawan was-was setan. Tidak mempedulikannya dan tidak menggubrisnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal yantahi, dan segera hentikan, dalam arti tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan artinya berhenti dan tidak istirsal, tidak terus-menerus memikirkan lintasan pikiran itu, bal dia pasrah kepada Allah untuk menghilangkannya. Dan dia yakin annahu yuridu ifsada dinihi, setan hendak merusak agama dan pikirannya dengan was-was tersebut. Maka dia harus berusaha untuk menolaknya. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sibukkan dengan yang lain. Sibukkan dengan mikir yang lain. Ini susah sekali Ustaz, kadang muncul lagi. Dah, Anda belajar bahasa Arab aja, guys. Hafalkan itu huruf jar, hafalkan nahwu sharaf. Nanti Anda belajar masalah fikih, Anda belajar. Sibukkan dengan yang lain. Biar pikirannya enggak terkena godaan was-was karena kosong. An-Nawawi juga memberikan penjelasan yang semakna. Ma'nahu al-i'rad an hadzal khatir al-batil. Berpaling, tidak gubris dari lintasan pikiran yang batil ini. Wal iltija ilallah, dan pasrah kepada Allah agar kita bisa menghilangkannya. Kata Al-Marizi, An-Nawawi mengutip keterangan Al-Marizi. Al-Imam Al-Marizi rahimahullah menjelaskan, zahir hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menolak bisikan tadi bil i'radi anha, dengan tidak gubris. Waraddi laha min ghairi istidlalin wala nadharin fi ibtaliha. Tanpa mencari-cari dalil atau merenungkan bantahan untuk menilai salahnya lintasan itu. Lintasan ini gimana? Saya mau bantah kok enggak bisa. Udah enggak usah dibantah, enggak usah digubris saja. Kata kuncinya adalah tidak digubris. Ini di konsultasi syariah artikel lama, nanti Anda bisa cari melalui ufit.com cara melawan bisikan setan, artikel 2013 ya. Ini tulisan berarti 10 tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz ya. Di sini Masya Allah banyak sekali pertanyaannya macam-macam. Saya tanyakan yang urgent dulu ya Ustaz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustaz, tim ANB Channel dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afwan, ingin bertanya di luar tema Ustaz. Sebuah lembaga dakwah mempunyai harta wakaf berupa sebidang tanah dan tanah ini tergusur dengan akan dibangunnya jalan tol sehingga mendapat ganti rugi berupa sejumlah uang. Pertanyaan ana, sebatas mana secara syariat uang ganti rugi tanah wakaf bisa dipergunakan? Jika lembaga tersebut mempunyai tanggungan hutang, bolehkah uang tersebut dipakai untuk membayar hutang tersebut? Ada tambahannya Ustaz Afwan. Bolehkah juga jika uang ganti rugi tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang dilakukan oleh salah satu pengurus lembaga tersebut, namun hutang piutangnya ini tidak dengan bermusyawarah dahulu dengan pengurus yang lain? Jazakumullahu khairan. Baik, sebagai referensi pertama, nanti Anda bisa buka juga di konsultasi syariah dengan judul artikel menjual tanah wakaf. Ini artikel lama juga ya. Saya tulis 2016. Nah, di sini ada keterangan dari Syekhul Islam, barangkali bisa kita jadikan sebagai acuan. Ada penjelasan dari Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa berkaitan dengan wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi lahan itu kena tol kan, tidak mungkin bisa dimanfaatkan. Lalu di sini boleh kasih rincian ya. Pertama, objek wakaf yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diselamatkan. Contohnya wakaf binatang, lalu binatang itu mati. Ya udah. Dulu ada wakaf kuda, wakaf onta untuk jihad. Terus mati ya wis, berarti sudah habis masanya. Orang wakaf lampu, belikan lampu untuk masjid. Atau apalagi misalnya sajadah atau apa untuk masjid. Lalu rusak, kipas angin rusak. Udah gak bisa dimanfaatin, misalnya dirosok. Dan belum tentu rosok mau. Dibeli dengan harga sangat murah, ya udah. Berarti memang sudah habis waktunya, gak bernilai pahala. Ada objek wakaf yang sudah rusak namun tersisa beberapa bagian yang memungkinkan untuk diuangkan, seperti pohon yang tidak berbuah, masjid yang bangunannya sudah roboh, maka benda ini dijual untuk dibelikan objek yang semisal. Dijual untuk dibelikan objek yang semisal. Yang ketiga, barang yang terancam rusak dan jika tidak dijual akan hilang nilainya. Ini semakin lama dibiarkan, maka makin hilang nilai. Maka barang semacam ini boleh dijual untuk dimanfaatkan hasilnya. Misal tikar masjid yang tidak dipakai dan seterusnya. Yang keempat, objek wakaf tidak berfungsi di masjid A, tapi bisa berfungsi di masjid B, maka dialihkan agar tetap bisa dimanfaatkan. Yang kelima, jika masjidnya tidak cukup menampung jamaah atau tidak layak dimanfaatkan, maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang lain. Kata kuncinya adalah wakaf itu tasbilul manfaat, mempertahankan nilai manfaat. Jadi wakaf itu sebutan lainnya tasbil. Tasbil itu apa? Menjadikannya fisabilillah. Menjadikannya fisabilillah. Ini artinya tasbil. Dan tasbil itu ada dua. Tasbil zat. Tasbil zatnya dan tasbil manfaatnya. Tasbil zatnya artinya zatnya dipertahankan sehingga dipakai terus. Nah, ketika zatnya sudah nggak bisa dipertahankan, maka beralih ke tasbil manfaatnya. Tanah ini sudah nggak bisa dipakai. Si A wakaf, tapi sudah nggak bisa dimanfaatkan. Ya sudah, kalau zatnya sudah nggak bisa dimanfaatkan, sekarang dijual untuk mempertahankan manfaatnya. Mempertahankan manfaatnya caranya gimana? Dijual, hasilnya dipakai untuk beli tanah yang lain yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Nah, prinsip wakaf seperti itu. Maka jika ada sebuah lahan wakaf, lalu di sini kena proyek tol. Ya. Kena proyek tol. Ini kan tidak mungkin dimanfaatkan lagi, ya. Karena dia sudah jadi jalan tol. Maka di sini dijual. Atau dapat ganti ya, bukan dijual ya. Dapat ganti. Maka gantinya ini harus diwujudkan dalam bentuk manfaat yang semisal. Kemarin tanah, sekarang harus tanah. Rencananya mau dipakai apa? Lembaga pendidikannya sudah. Belikan tanah yang semisal untuk lembaga pendidikan. Untuk nantinya dipakai lembaga pendidikan. Sehingga dia dapat ganti dalam bentuk manfaat yang semisal. Untuk penggunaan selain itu tidak boleh. Apalagi itu nih? Bayar utang yayasan, utang pengurus yayasan, utang ini tidak boleh semuanya. Bahaya. Ini dananya wakaf. Sehingga ganti itu tidak boleh dipakai untuk bayar-bayar utang sebagaimana yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika beberapa pertanyaan yang lain belum bisa kita angkat. Semoga Allah mudahkan untuk bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.